وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, atau juga yang disebut Ar-Risalah fi Adabat Ahli Sunnah wa Ashabil Hadis wal A'immah, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar madzhab Syafi'iyah, Syekhul Islam Al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullah. Dan kita telah pelajari kitab ini sampai pada pembahasan al-hidayatu minallah. Hidayah itu datangnya hanya dari Allah. Di mana dalam pembahasan ini penulis membawakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat-ayat yang dibawakan dan telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu, sebagaimana metode daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah berhujjah dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian membawakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المثبتي الصيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يزيد عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أبو عثمان الصبولي menyebutkan satu riwayat lewat jalan beliau, yang juga bisa dilihat riwayat ini dalam tafsir At-Tabari dan juga di dalam kitab Asy-Syari'ah Al-Ajurri rahimahumullah. Sanadnya sampai kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qal berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Memberitakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah as-sadiq, yang jujur, yang senantiasa benar, yang tidak pernah berdusta, al-masduq, dan dibenarkan ucapannya. Yani bahwa apa yang akan disampaikan ini adalah hadis tentang perkara ghaib. Dibutuhkan padanya at-tasdiq, pembenaran. Al-iman bil ghaib. Sehingga diberi mukadimah oleh Ibnu Abdul. Yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Abdurrahman. Rasulullah SAW menyatakan, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya penciptaan salah seorang kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Yaitu berupa nutfah. Nutfah terkumpul di dalam rahim seorang wanita, dan tentunya proses di sana selama 40 hari tersebut berupa nutfah. Tsumma yakunu 'alaqah, kemudian dari nutfah tersebut mengalami proses ya taqawur, tahapan demi tahapan, periode demi periode, sampai kemudian berubah menjadi 'alaqah, Mithla dzalik, selama itu pula, yakni 40 hari. Jadi 40 hari pertama masih berstatus sebagai nutfah, 40 hari kedua berstatus sebagai alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging. Selama itu pula. Dan mengalami sekali lagi tahapan demi tahapan. Dan ini dalil bahwasannya penciptaan manusia dimulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Tsumma yab'atsullahu ilaihi al-malak. Kemudian Allah mengutus kepadanya, yakni kepada janin tersebut, satu malaikat. Malaikat di sini al-muwakkal birrahim. Malaikat yang memang ditugasi urusan rahim. Kalaupun ilmu teknologi saat ini mampu untuk mendeteksi ya kelamin daripada janin laki-laki ataupun perempuan dengan tingkat kekeliruan sekian persen, maka itu bukan kemudian menjadikan perkara yang gaib yang terjadi di alam rahim tersebut diketahui oleh manusia. Selamanya tidak akan pernah bisa terungkap apa yang ada di dalam rahim tersebut. Proses dari malaikat membentuk janin dan bagaimana Allah mengutus malaikat untuk menetapkan padanya, mencatat padanya arba kalimat, tidak akan pernah terdeteksi dengan alat-alat sebanyak apapun. Karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang perkara apa yang terjadi di alam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham. Mengetahui apa yang di dalam rahim. Allah tidak menyatakan wa ya'lamu man fil arham, tetapi ma, yakni menunjukkan akan apa kejadian-kejadian di alam tersebut. Ada yang mengetahui. Kalau man berarti laki-laki atau perempuan mungkin seperti itu. Tetapi Allah menyatakan wa ya'lamu ma fil arham, apa yang ada dalam rahim tersebut, jadi proses-prosesnya. Baik. Dan ini juga dalil bahwasannya manusia setelah usianya genap 120 hari di alam rahim, di dalam kandungan ibunya, maka telah ditiupkan padanya ruh. Ditiupkan padanya apa? Ruh. Sehingga kalau setelah usia tersebut seseorang melakukan aborsi, pengguguran, maka pada hakikatnya dia telah membunuh satu jiwa. Dan apabila lahir secara normal, dalam artian keguguran secara normal, dalam usia setelah 120 hari dan lahir dalam keadaan mati, maka dia teranggap sebagai insan. Yusal wa yukafan wa yusalla wa yukafwa fi maqabir muslimin. Ini dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di penguburan kaum muslimin, dan berlaku padanya ahkamul janais, hukum-hukum jenazah. Dan juga diberi nama, juga diakikahi, dan seterusnya. Apabila telah berusia di atas 120 hari. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat tadi dalam riwayat yang lain yanfukh 'alaihi ruh, meniupkan padanya ruh. Wa yu'mar bi arba' kalimat. Diperintah malaikat tersebut dengan 4 kalimat. Bikatbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Yani 4 kalimat tersebut adalah rizqihi, ditetapkan rizkinya, wa amalihi, ditetapkan amalnya, wa ajalihi, ditetapkan ajalnya, dan apakah dia sengsara ataukah bahagia. Ini perkara yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, dan beliau memberikan satu wasiat. Ya. Apabila Abdullah bin Mas'ud memberitakan sesuatu kepada kalian, maka benarkan. Ini ada isyarat dalam hadis yang sahih. Ada isyarat dalam hadis yang sahih. Baik. Al-Afu. Ini hadis mutafakun alaih. Yang Anda sebutkan tadi Al-Mubari dan Al-Ajuri adalah apa yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dengan beberapa lafaz. Di antaranya adalah lafaz ini, tidak mencantumkan padanya fayat buku alaih ruh. Tetapi dalam riwayat yang lain terdapat kalimat tersebut. Sayyid Fawalladhi nafsi biyadih, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira'. Thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab. Maka walladhi demikian, yani demi Allah, ya nafsi biyadih, jiwaku di tangannya, bersumpah dengan nama Allah. Bukan bersumpah dengan jiwa Rasulullah sebagaimana kadang salah dalam menerjemahkan sebagian orang, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Keliru menerjemahkan seperti ini. Karena berarti bersumpah dengan apa? Jiwa Rasulullah, tidak boleh. Bersumpah harus dengan Allah. Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku, berarti demi Allah. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Tayyib. Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang kalian benar-benar akan beramal dengan amalan ahli jannah. Salah seorang kalian. Artinya ini ada keadaan seperti ini. Benar-benar beramal dengan amalan ahlul jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', hingga jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta saja. Jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta. Sudah sangat dekat sekali dengan surga. Kama yutrikuhu ma sabaqa lahu bil kitab. Kemudian dia tersusul oleh sesuatu yang telah mendahulu dia, tercatat di dalam Alkitab, dalam catatan kitab. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Lantas dia pun beramal dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga dia pun masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar, dan sebaliknya. Salah seorang kalian benar-benar akan beramal dengan amalan ahlun nar, penduduk neraka. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', hingga tidaklah ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Thumma yudribuhu ma sabaqa lahu fil kitab. Kemudian dia didahului oleh sesuatu yang telah, ya, dia disusul oleh sesuatu yang telah mendahului dia, tercatat di dalam Alkitab, kitab amalan dia. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah. fil kitab bisa jadi fil kitab di sini fi Allahul Mahfud. Atau fil kitab yakni fil kitab alladzi fi yadil malaika. Kitab yang telah ada dalam tangan malaikat Allah Ta'ala. Yang zahir ini yakni yang terdapat di dalam Allahul Mahfud. Sesuatu yang tidak lagi bisa berubah. Ini yang terdapat di dalam Allahul Mahfud. Tsumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab. Tercatat di dalam Allahul Mahfud dia ini adalah ahlul jannah. Faya'malu bi'amali ahlul jannah. Dia pun kemudian beramal dengan amalan ahlul jannah. Faya'kuluha. Sehingga dia pun memasukinya. Di sini ya puan fitrin azakumullah kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal. Faedah yang sangat besar. Banyak sekali yang bisa diambil daripada hadis ini. Faedah-faedah terkait dengan i'tiqadiyah, keyakinan-keyakinan. Yang pertama, sepantasnya kita jangan merasa kemudian selamat di dunia ini sebelum sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan menjadi penutup daripada hidup kita ini, usia kita ini. Apakah dengan husnul khatimah atau dengan su'ul khatimah wa wa'iyadu billah. Kita mohon kepada Allah agar menutup usia kita dengan husnul khatimah. Akan tetapi kita sekali lagi tidak mengetahui. Sehingga jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman selamanya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin dia akan senantiasa berada bainar roja wal khauf, antara harap dan cemas, harap dan cemas, terus seperti itu. Tidak boleh salah satunya dalam hal ini hilang. Harapan saja tanpa ada rasa takut. Harapan saja. Maka ini membawa kepada akidah murjiah. Saya sudah beriman, maka setiap orang yang beriman dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah mati masuk surga. Sudah. Harapannya besar sekali. Kalaupun saya berbuat maksiat apapun, sebesar apapun, selama saya beriman, saya pasti masuk surga. Kemudian dia melakukan berbagai macam dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran dengan harapan tetap akan masuk surga. Harapan saja. Atau rasa takut yang berlebihan. Sampai-sampai menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa-dosa yang begitu banyaknya, rasa takut yang berlebihan, putus asa dari rahmat Allah, atau sebaliknya, dia menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam perkara al-ma'asyat, al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, mengeluarkan pelakunya dari Islam misalnya, gampang dan mudah memfonis kafir pada saudara yang terjatuh dalam dosa, karena rasa takut yang berlebihan tersebut. Sepatasnya bagi kita untuk senantiasa bainal khauf wa raja. Harap cemas terus. Kecuali inda qurbil ajal, ya, di saat mendekati ajal. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Janganlah sampai salah seorang kalian la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dzar bi rabbih. Jangan mati salah seorang kalian kecuali dalam keadaan husnul dzar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah 'inda dhunni 'abdi. Karena Allah berada pada sisi prasangka hamba. Di saat mendekati ajal, maka yang lebih dominan bukan tidak ada rasa takut, tapi yang lebih dominan adalah rasa pengharapan. Harap yang besar untuk Allah mengampuni dirinya, harapan yang besar. Meskipun tetap ada rasa takut. Tetapi yang lebih dominan adalah rasa apa? Roja, rohbah, harapan untuk berjumpa dengan Allah. Man fariha bi liqa'illah farihallahu bi liqa'i. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kemudian perkara berikutnya, bahwasannya di dalam kita memandang orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, janganlah kita memandang hanya dengan satu pandangan bahwa dia ini orang jelek, orang jahat, orang rendah, orang hina, orang yang bakal celaka. Jangan. Jangan hanya dengan ini. Satu pandangan. Memang benar, pelaku maksiat, pelaku dosa itu jelek. Benar. Dan memang harus demikian kita memandangnya, bahwa perbuatan dosa itu perbuatan yang nista, rendah, jelek dan hina. Ini memandang dengan pandangan ainu syar'i, pandangan secara syar'i. Tetapi ada satu pandangan juga yang perlu untuk kita memandang dari sisi ainul qadar, dari sisi takdir. Orang tersebut, kalau kita membaca hadis ini, orang tersebut berada dalam kemaksiatan-kemaksiatan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Kita dalam keadaan diberi oleh Allah hidayah. Maka dari sisi ini kita kasihan kepada dia. Bisa dipahami ini. Kita kasihan kepada dia, kepada orang-orang yang berbuat maksiat tadi. Kita kasihan. Sisi yang lain, ainu syar'i, pandangan secara syar'i, atau disebut dengan ainul amr gitu. Ini pandangan secara perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memandang rendah pelaku maksiat. Sehingga kita pun tidak terjatuh dalam perkara yang rendah tersebut. Itu ainul amr, perintah. Sedangkan ainul qadar, pandangan secara takdir, kita merasa kasihan. Satu sisi kita merasa kasihan, sisi yang lain kita merasa takut. Kita pun bisa terjatuh pada perkara yang sama. Seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki diri-diri kita. Kemudian juga kita tidak tahu, bisa jadi orang yang bermaksiat hari ini dia bertobat hari esok. Dia menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Dan bisa jadi kita yang saat ini alat ta'at, di atas ketaatan, kita tidak tahu nasib kita. Sehingga jangan kemudian merendahkan orang dari sisi ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian secara pandangan. Memandang harus dengan dua pandangan ini. Ainul amr wa ainul qadar. Di saat kita memandang orang yang berbuat maksiat, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat dia. Alhamdulillahilladzi afani bima talaqallah bi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa taqdira. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dengan apa yang menimpakan dan telah menjadikan diriku dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dilebihkan atas banyak dari makhluk-makhluknya. Karena itu semua semata hanya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kalaupun kita selamat dari maksiat, maka itu bukanlah semata karena kehebatan kita, tetapi karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah itu minallah. Kemudian hadis ini, dalam lafaz yang tersebut di sini, bahwa seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan salih, amalan-amalan ahlul jannah, tetapi kemudian dia menjadi penduduk neraka karena memang tercatat dia sebagai ahlul nar, itu banyak sekali kasus-kasusnya. Banyak sekali kasus kasus yang terjadi. Orang-orang yang zahirnya tampak sebagai orang-orang baik. Sebagaimana pada lafaz yang lain disebutkan. Yakni la ya'mal bi'amali ahli jannah fima yabdulil nas. Ada tambahan lafaz seperti ini. Salah seorang kalian beramal dengan amalan-amalan penduduk surga pada apa yang tampak pada pandangan manusia. Yang tampak pada pandangan manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Maka di saat kemudian di akhir usia dia, Allah tampakkan sesuatu yang berada dalam sanubarinya. Ya, sarirah, sesuatu yang tersembunyi. Fi sadri, dalam dadanya. La ya'lamuhu insan. Orang tidak ada yang mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan Allah singkapkan pada hari tersebut tampak. Na'udzubillah. Mati di atas kekufuran, murtad dari agamanya. Na'udzubillah. Ada pula sebaliknya, usianya dihabiskan dalam kemaksiatan karena dia sebagai seorang yang kafir tidak mengenal agama sama sekali. Bukan tidak tahu ada agama bernama Islam, dia tahu ada agama itu tapi tidak ada hidayah sama sekali pada dia. Tidak mengerti tentang bagaimana ajarannya. Tidak tahu sama sekali. Akan tetapi di saat menjelang kematiannya, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada dia bertemu dengan seseorang yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah misalnya. Sehingga meninggal dia dalam keadaan ditutup usianya dengan kalimat tersebut. Dosa luar biasa. Orang kafir melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Ya tentunya tidak ada catatan kebaikan sama sekali sepanjang hidupnya karena dia kafir. Tetapi ada satu kebaikan di saat dia ucapkan terakhir kali dalam hidupnya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditalkin kemudian dia mengucapkannya. Misalnya. Meninggal dunia. Dalam keadaan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Sakit misalnya dibawa berobat ke rumah sakit. Islam. Ada tim khusus dalam rumah sakit tersebut misalnya mendakwai, menasihati, ya Bapak ucapkan kalimat la ilaha illallah masuk dalam Islam, Pak, dengan itu akan selamat, Pak. Diberikan gambaran-gambaran orang sakit ya, secara fisik, tapi hatinya masih bisa mendengar, hatinya, pendengaran hati, penglihatan hatinya, basirahnya ya. Diberikan gambaran-gambaran yang baik, kemudian dia membenarkan hal tersebut ya. Dalam keadaan akhir hidupnya dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah meninggal dunia. Yakun ma bainahu wa bainal wa bainan nar wa bainal ya wa bainan nar illa dirar. Jarak antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta. Yasbiqu alaihi kitab fa ya'mal bi'amal ahli jannah. Kemudian dia pun beramal dengan ahli amalan ahli jannah dan memasukinya. Baik, berikutnya Qala Utsman As-Sabuni rahimahullah wa akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi qala anba'ana Abu Al-Abbas As-Sarraf qala haddatsana Ishaq Ibn Ibrahim Al-Hanbali wa huwa Ibnu Rahuya Ishaq Ibn Rahuya qala anba'ana Abdus Samad Ibn Abdul Warid qala haddatsana Hammad Ibn Salamah عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة يعني بيبيها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة إن الرجل لا يعمل في عمل أهل الجنة إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لا مكتوب في الكتاب أنه من أهل النار. Sesungguhnya seseorang benar-benar dia beramal dengan amalan penduduk surga. Dan sesungguhnya dia tercatat sebagai ya, di dalam Alkitab sebagai penduduk neraka. Fa idza kana 'inda mautihi tahawwal, maka di saat menjelang kematiannya dia pun bergeser. Fa 'amila bi 'amali ahli an-nar, maka dia pun beramal dengan amalan ahli an-nar di akhir hayatnya, murtad. Fa mata fa dakhala an-nar, dia pun mati dan masuk ke dalam neraka. Wa inna ar-rajul la ya'mal bi 'amali ahli an-nar, dan sesungguhnya seseorang benar-benar dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Wa innahu la maktubun fil kitab annahu min ahli jannah, dan sesungguhnya tercatat di dalam Alkitab Lauhul Mahfudz bahwasanya dirinya ini termasuk daripada ahli jannah. Fa idza kana qabla mautihi 'amila bi 'amali ahli jannah, maka di saat menjelang matinya dia beramal dengan amalan ahli jannah. Fama lantas meninggal dunia pada walal jannah, hingga dia pun masuk ke dalam surga. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Abad bin Humaid dan Abu Ya'la dan juga Ibn Hibban dan yang lainnya, dan tersebut di dalam Sahih Musnad. Sahih Musnad yang ini Sahih Muqbil rahimahullah, sehingga di sini sahih. Mana hadis ini sama dengan apa yang telah tersebut daripada hadis Ibnu Mas'ud yang dengannya agar kita di dalam kehidupan dunia itu jangan merasa aman sekali lagi. Para sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak ada satupun di antara mereka yang merasa aman dari perbuatan kemunafikan. Salah seorang tabi'in menyatakan adraktu mi'ah wa thalathina mi'ah wa ishrin, aku mendapati ada 120 sahabat. Kulum la ya'man 'ala nafsihi nifaq, seluruh mereka tidak merasa aman terhadap dirinya akan sifat munafik. Padahal para sahabat, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Huzaifah ibnu Yaman, sahabat yang bergelar Sahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Hudzaifah bin Yaman ini diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nama-nama munafikin. Diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Nama-nama orang-orang munafik. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, diberitahu sehingga dikenal sebagai Sahibus Sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah bin Yaman tentunya diberi janji oleh Rasul untuk tidak memberitakan kepada siapapun. Nah ini Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ya, seorang sahabat yang telah dinyatakan sebagai ahlul jannah oleh Rasulullah SAW. Ya. Beliau menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha fil jannah, dan seterusnya al-Asharah al-Mubasharuna fil jannah, 10 orang disebutkan oleh Rasul. Termasuk Umar bin Khattab. Maka Umar menyatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, bertanya, apakah saya termasuk bilangan dari orang-orang yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut yang luar biasa terhadap sifat kemunafikan, sifat nifaq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ajma'in. Thank you.